بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu berhubungan dengan perkataan muallif dalam muqaddimah, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Pembagian hidayah yang disebutkan kemarin ada berapa macam? Indaka Balimbang, hidayah terbagi menjadi berapa macam? Ada empat, yaitu hidayah yang sifatnya yang bersifat umum. Bersifat umum. Terus hidayah yang pertama hidayah amma. Yang kedua apa, Akbar? Tetap kita hidayah itu taufik. Terus hidayah itu bayan wa dalalah. Terus apa, hidayah ukhrawiyah. Nah, hidayah ukhrawiyah yang dimaksud apa, Fki? Nah, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat maksudnya petunjuk. Nah, penduduk surga untuk bisa masuk ke surga, kemudian juga penduduk neraka sehingga tahu jalan ke neraka mana. Tidak akan salah jalannya. Ini empat jenis hidayah secara menyeluruh. Nah. Baik. Kita lanjutkan. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Perhatikan di sini Khalifillah ketika menyebutkan pada pembahasan yang lalu tentang hamdalah, kemudian isti'anah dan istighfar datang dengan bentuk dhamir jama' nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tapi ketika mempersaksikan Khalifillah tidak mengatakan wa nashhadu alla, tapi ashhadu alla dengan dhamir mufrad. Nah, inilah faedah yang pertama yang disebutkan di sini. Naam. Ufrida huna asy-syahada ma anna ma dzukira qablu biladdil jama'. Disebutkan secara mufrad persaksian di sini bersamaan dengan apa-apa yang disebutkan sebelumnya dengan lafaz jamak. Limadha, kenapa sekarang? Atau apa faedah dari disebutkannya secara mufrad dengan dhamir ana asyhadu an la ilaha illallah, padahal sebelumnya semuanya dengan dhamir jamak. Nah, kami. Ada beberapa jawaban dari para a'immah warahmatullah. Yang pertama, qila li anna al-maqama maqamut tauhid wal ansabu fihi tauhidul fi'l. Dikarenakan tempatnya di sini adalah tempat na'am penegasan tentang masalah tauhid. Karena apa? Dia mau mempersaksikan la ilaha illallah. Berarti yang sesuai adalah dengan apa? Mentauhidkan fi'ilnya, yaitu kembali kepada dhamir mufrad. Sehingga dengan lafaz asyhadu. Wa qila inna syahadata la taqbalu niyabah kama fil isti'anati wal isti'adati wa ghairiha. Dan ini lebih kuat, kan? Yaitu apa? Bahwasanya persangsian itu tidak bisa apa? Tidak bisa diwakilkan. Makanya apa? Bersaksinya masing-masing sendiri-sendiri, tidak bisa na'am tayyib mewakilkan persaksian orang lain. Ini maksudnya. Nah, berbeda dengan isti'anah dan isti'adah serta yang lainnya. Kalau permintaan tolong bisa diwakilkan, permintaan perlindungan bisa diwakilkan. Nah, makanya orang tua di antara sunnahnya untuk memberikan apa? Memberikan ta'wil. Wa'iduka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ini adalah permintaan perlindungan untuk anak. Tapi kalau syahadah, ini tidak bisa diwakili. Tidak akan bisa, misalnya orang tuanya kafir, sudah saya saja yang mengucapkan na'am tayyim kalimat tauhid syahadatain, tidak bisa. Wakila, dan dikatakan pendapat yang ketiga, innal isti'anata wal isti'adata talabun wa insya'. فاستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه وأما الشهادة فهي خبر يخبر بها الإنسان عن نفسه. نعم. Bahwasanya isti'anah itu juga isti'adah adalah permintaan dan insya, talab insya, yaitu permintaan, bukan khabar. Karena apa? Isti'anah, isti'adah meminta perlindungan, meminta na'am pertolongan, meminta ampunan, dan yang lain yang disebutkan di depan. Itu adalah apa? Talab wa insya. Itu permintaan, bukan khabar. Maka disunahkan untuk orang yang meminta itu, meminta untuk dirinya sendiri dan saudara-saudaranya. Adapun persaksian, ya persaksian itu adalah khabar. Mempersaksikan tentang apa yang ada di dalam keyakinan dia. Nah, yukhbiru bihal insan an nafsi, dia mengkhabarkan tentang dirinya. Maka tidak bisa dia mewakilkan orang lain atau diwakili oleh orang lain. Nah, ini tiga alasan ikhwanifillah. Yang kedua, ketiga-tiganya ikhwanifillah mungkin. Sebagaimana dalam Tuhfah Al-Madiyah nam syarah Tadmuriyah. Jadi ini tiga alasan kenapa kok didatangkan dengan lafaz mufrad. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Adapun la ilaha illallah pembahasannya alhamdulillah telah kita lewati dalam banyak pelajaran, dan di sini ada ringkasan bagus untuk apa? Untuk naam mudah mengingatnya. Qala wa tadammanat hadhihi al-jumlah at-takhriyah qabla at-tahliyah. Wa huma rukn at-tauhid. Terkandung pada jumlah ini, jumlah la ilaha illallah, qanikana itu takhliyah qabla at-tahliyah. Maksud apa takhliyah? Takhliyah yaitu mengosongkan. Dalam istilah lain juga tasfiyah. Sama. Nah, dikosongkan, berlepas diri dari semua sesembahan-sembahan yang ada. Nah, qabla tahliyah sebelum apa? Sebelum mengisi, sebelum menghiasi diri. Jadi apa? Harus ditiadakan dulu sembahan-sembahan yang hak. Nah, kemudian ditetapkan ya khanifillah bahwasanya hanya ada satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang hak. Paham? Ini istilah takhliyah dan tahliyah. Tapi sebagaimana seseorang juga ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khonifilah, dia harus mengosongkan hatinya dari hal-hal yang buruk. Ini tahliyah, pembelaan tahliyah, dan banyak hal dalam syariat kita demikian keadaannya. Yang keduanya merupakan dua rukun tauhid. Yang pertama nafiyun, yang kedua itsbat. Ini dua rukun tauhid yang jangan sampai ada yang masih lupa-lupa. Dua rukun tauhid, dua rukun kalimat la ilaha illallah, yaitu nafiyun wa itsbat. Nafiyun di mana? Nafiyun itu penafian, peniadaan, yaitu pada lafaz la ilaha. Dan itsbat, penetapan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah, pada lafaz illallah. Wa maknahu, dan maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya la ma'buda, tidak ada yang diibadai dengan hak kecuali Allah. Atau dengan makna yang lebih bagus dari hisilullah, la ma'buda haqqun illallah. Nah, qala wa lihada arkan. Nah, walaha arkanun taqaddama dzikruha walaha syurutun. Dan kalimah la ilaha illallah memiliki rukun-rukun, telah lewat penyebutannya. Apa itu rukun la ilaha illallah tadi? Naam, inda asgadina nabil. Naam, an-nafiyu wal-ithbat, itu rukun la ilaha illallah. Sekarang syurut. Walaha syurutun, dan la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Majmu'atun fi qawlihi, terkumpul dalam perkataan penyair. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidku kama' kurang depan ini, ditambah ma'at. Mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Wazida, ditambah alif, ditambah ya di situ. Wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Duna siwa ghair di sini. Nah, semuanya makna yang sama. Taib. Ilmun yakin. Ini telah kita lewati syarat-syarat la ilaha illallah itu. Nah, ada 8 disebutkan dalam bait syair ini. Yang pertama ilmu, yang kedua harus yakin, yang ketiga ikhlas, kemudian yang keempat sidq, harus jujur, yang kelima mahabbah, harus mencintainya, yang keenam inqiyad, harus tunduk, tunduk patuh terhadap konsekuensinya, kemudian yang ketujuh al-qabul, harus menerima, tidak boleh membangkang, tidak boleh menolak. Dalam la ilaha illallah harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah, ya kita harus menerima. Tidak boleh kecuali na'am berhala yang satu ini saja, aku tidak bisa meninggalkannya. Ini tidak terjadi syarat la ilaha illallah. Wazidah thaminuha, dan ditambahkan yang kedelapan, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha, yaitu kufur terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala dari berhala-berhala yang di Tuhankan atau dijadikan sesembahan. Dengan kata lain, harus berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Ini syarat yang ke-8. Yang syarat ke-8 ini hakikatnya masuk pada syarat mahabbah. Ini berkali-kali telah kita lewati, maka dirujuk lagi. Dalil-dalilnya, perinciannya telah kita lewati dalam kajian istidlal, maka rujuknya di sana yang paling mudah untuk antum, terutama bagi yang baru-baru. Karena syarat la ilaha illallah sangat penting. Sangat penting, harus dipahami Naam, dihafal ya khalifah dan diwujudkan. Karena dengannya la ilaha illallah kita bermanfaat. Kalau ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak ada faedah la ilaha illallah yang diucapkan setiap hari. Misalnya mengucapkan la ilaha illallah sehari 100 kali, tapi dia tidak ada keikhlasan atau tidak ada keyakinan, dia tidak bermanfaat. Qala wa laha nawaqid. Nah, turaji' hadhihi al-mabahith fi 'ilm at-tauhid. Dan la ilaha illallah memiliki pembatal-pembatal. Kalau ada syaratnya, ada pembatalnya juga. Yang engkau bisa merujuk pembahasan ini dalam ilmu tauhid. Nah, dirujuk dalam ilmu tauhid. Tayyib. Yang telah kita lewati dulu dalam pembahasan nawaqidul Islam. Di antara sekian banyak nawaqid, ada 10 pembatal keislamannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dikarenakan paling banyaknya terjadi. Bisa dirujuk di sana. Qala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba dan rasulnya. Muhammad yaitu fahuwa Abul Qasim. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah. Yang biasa kita hafal sampai di sini. Tayyib, ini batasan minimal untuk menghafal naam silsilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi talabah. Yang belum menghafal, dihafalkan. Siapa yang belum hafal ini silsilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hanif, sudah hafal? Sudah lupa. Nah, dihafal lagi. Nah, dihafal ya. Tayyib, besok ditanyakan insyaallah. Nah, minimal sampai Nadhr Ibnu Kinanah. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul, ya kita mengetahui nasab beliau khalifah. Kemudian Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Mundar, Ibni Nazar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Nah, sampai Adnan inilah Imam Nawawi mengatakan qala ilahuna mujma'un alaihi. Sampai di sini terjadi ijma' tentang apa? Silsilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Adnan, khalifilah terjadi khilaf. Terjadi khilaf tentang nasab Nabi. Makanya terkadang ada pamflet nasab Nabi sampai Nabi Adam. Ini sulit untuk apa? Membuktikan secara ilmiah. Nah, karena terlalu jauh silsilahnya untuk menetapkan silsilah sampai Nabi Adam. Cuman ya memang kalau langsung loncat dalam artian kita semua keturunan Adam, ya jelas ya tidak. Nah, kita semua keturunan Adam. Cuman kalau kemudian membuat silsilah sampai Nabi Adam nama-namanya, nah ini sulit. Nah, jadi yang sudah menghafal sampai Nadhr Ibn Kinanah ditambah sampai Adnan. Tambah Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nazar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Di sini terjadi 6 ijma' di situ. Ada pun khilaf tentang siapa Quraisy. Ini pada 6 pada siapa terjadi khilaf tentang Quraisy itu nisbah ke siapa? Antara Fihr Ibn Malik dan Nadhr Ibn Kinanah. Mana yang 6 Quraisy dinisbahkan kepadanya? Tayyib. Yang dirujukkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Na'am Fusul siapa? Fihr ibn Malik. Tayyib. Abduhu wa rasul. Pada persaksian ini khanifillah, kita mempersaksikan bahwasanya Nabi kita Muhammad itu hamba dan rasulnya. Na'am. Ini penting. Nah, kenapa? Karena pada persaksian bahwasanya Nabi kita sebagai hamba dan Rasul Allah, fihi raddun ala ta'ifatain, padanya ada bantahan untuk dua golongan. Nah, yang pertama ahlul ifrad, yang kedua ahlul tafrid. Ahlul ifrad yaitu mereka-mereka yang melampaui batas dalam mengangkat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya ifrad, yaitu melampaui batas dalam menyanjung, dalam mengangkatnya. Sedangkan ahlul tafrid ini mereka-mereka yang sangat apa, melampaui batas dalam memusuhi atau dalam menyepelekan kedudukan beliau. Dalam artian ini dua kondisi ikhwanifillah yang saling bertolak belakang. Ifrat yaitu junjungnya melampaui, kalau tafrid ini peremehan yang naam kelewatan. Naam. Ahlu ifrat dibantah ikhwanifillah dengan lafaz abduhu. Naam. Faqauluhu abduhu raddun ala man afrata faja'alahu fi manzilati rabbil alamin kama yaf'aluhu hulatus sufiyyah. Pada lafaz abduhu kita mempersaksikan kalau Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah. Berarti di sini bantahan untuk siapa saja yang afrata, yang melampaui batas dalam menyanjung Nabi sehingga menjadikan beliau pada kedudukan rabbul alamin, pada kedudukan Allah. Mampu menyembuhkan, mampu menghidupkan, mampu na'am menerangi hati, memberikan kesembuhan hati, dan seterusnya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi yang hulu. Orang-orang sufi yang hulu. Baik. Sampai-sampai sebagian menjuluki waktu bil qulubi wa syifaiha. Dan ini yang semakin bikin apa kita sedih. Semakin tenar saja na'am salawat ini, kan ibu. Didengar di masjid-masjid padahal padanya apa? Na'am ifrat. Na'am tibil qulubi wa syifaiha, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah penawar hati, pengobat hati dan penyembuhnya. Na'am. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sekadar utusan menjelaskan mana yang benar. Yang dikenal dengan salawati bil qulub, yang padanya ifrat, perbuatan melampaui batas. Cuman terkadang sebagian mereka tidak paham maknanya, ya tidak. Mereka menyenandungkan itu, tidak paham maknanya, yang penting nah bagus dinyanyikan. Allahu musta'an. Siapa yang hafal? Tidak perlu dihafal. Wa qauluhu wa rasuluh, dan rasulnya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Di sini raddun ala man farrata. Nah, farrata faja'alhu fi manzilatin nas, yaitu bantahan bagi orang-orang yang apa? Yang meremehkan secara kelewatan. Dalam artian dianggap nam sama dengan kedudukan manusia biasa. Walam yaja'al li manzilatin nubuwah qadran. Dia tidak menjadikan kedudukan kenabian beliau memiliki kadar. Nah, farafa alaihi nam ba'dal khalqi kama yaf'alu ar-rafidah wa ghayruhum. Baik. Jadi dengan lafaz wa rasuluh ini bantahan untuk orang-orang yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mempedulikan kenabian beliau. Tidak mau ya mengangkat dengan kenabian ini melebihi makhluk-makhluk yang lain, padahal derajat kenabian adalah derajat makhluk yang paling utama. Nah, tingkatannya adalah apa? Nubuwah, kemudian apa? Siddiqiyah, kemudian syahadah dan apa? Apa? Salihun. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah dan yang lainnya. Mereka apa? Tidak memperdulikan nah, kenabian Nabi SAW yang merupakan warisan dari orang-orang Yahudi, sehingga mereka membunuhi para nabi. Nah, tayin. Nah, pada lafaz abduhu juga bantah terhadap orang-orang Nasara yang nah, melampaui batas terhadap Isa, kemudian warasuluh. Ini bantah terhadap orang-orang Yahudi yang nah, tidak mempedulikan nah, kenabian para anbiya, sehingga mereka bunuhi. Nah, fa'abdun fala yu'bad wa rasulun fala yu'sa wa la yukhalaf. Maka beliau adalah seorang hamba sehingga tidak boleh diibadai, dan beliau adalah seorang rasul sehingga tidak boleh dimaksiati dan diselisihi. Atau dalam perkataan yang lebih masyhur, abdun la yu'bad wa rasulun la yukhalaf. Dia adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadai dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Nah, ini ringkasan kandungan dari syahadatain al-khalifah yang setiap muslim harus apa? Harus betul-betul meyakininya. Nah, dan persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Nah, mengharuskan kita berapa perkara? Empat perkara utama yang merupakan konsekuensi dari nah, persaksian Muhammad abduhu wa rasuluh. Yaitu apa? Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'bad Allah illa bima syara'a. Ini empat konsekuensi na'an syahadah Muhammad abduhu wa rasuluh. Yang pertama apa? Harus membenarkan semua yang dikhabarkan oleh Nabi. Tidak boleh kita mendustakan sedikit pun dari apa yang dikhabarkan. Nah, dicatat Nabi, nanti tidak bisa kalau ditanya. Hah? Apa? Nah, konsekuensi dari persaksian Muhammad abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Harus membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Nabi mengkhabarkan tentang penduduk neraka, tentang penduduk surga, mengkhabarkan bahwasanya beliau melakukan Isra Mi'raj dan seterusnya dari perkara-perkara yang gaib, kita wajib membenarkan. Yang kedua, apa? Tasdiquhu fima akhbar. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar. Wajib mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang ketiga lawannya, yaitu ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Harus menjauhi apa yang beliau larang. Mentaati yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Berarti kalau seseorang dilarang oleh Nabi memotong jenggot, kemudian dia memotong jenggot, ya belum sempurna persaksian dia Muhammad Rasulullah. Nah, Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk mengangkat sarung dan celananya di atas mata kaki, karena itu adalah izratul muslim. Nah, sarungnya seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Nah, maka kalau dia kemudian melanggarnya, dia julurkan di bawah mata kaki, berarti belum sempurna persaksian dia Muhammad abduhu wa rasuluh. Karena apa? Tidak memenuhi konsekuensinya. Masih ada cacat pada persaksiannya. Kemudian yang keempat, hendaknya dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan ide kita sendiri. Kalau kita mengakui Nabi kita Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, ya beribadah sesuai dengan syariat beliau. Nah, yang beliau bimbingkan kita, nah, lakukan. Yang tidak beliau bimbingkan, ya kita tidak melakukannya. Karena ibadah panifilah, nah, harus berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berdasarkan perasaan atau nah, ide-ide kita sendiri. Nah, ini empat konsekuensi. Nah, persaksian Muhammad abduhu wa rasuluhu. Ingat-ingat, dan ini ringkasan dari pembahasan yang panjang yang panifina terkumpul di sini, bagus untuk antum merujuk dengan cepat. Maka diingat-ingat sebagai merujuk atas pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab yang lalu. Dan ini senantiasa terulang, maka setiap muslim terlebih lagi talibul ilm jangan sampai lupa, jangan sampai tidak tahu. Bahkan inilah yang hendaknya kita ulang-ulang untuk disampaikan kepada awamunas, kepada kebanyakan manusia. Diulang-ulang. Kenapa? Karena begitu banyak mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak paham maknanya, tidak tahu rukunnya, tidak tahu syarat-syaratnya. Demikian pula, betapa banyak mengatakan cinta Rasul, mengatakan umat Nabi Muhammad, tapi ternyata tidak paham apa yang menjadi kewajiban ketika dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu nabinya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.